Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Di dalam pembahasan kita sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan kepada kita faedah yang mulia di dalam masalah kepemimpinan, di mana beliau menjelaskan bahwa yang namanya kepemimpinan adalah ikhtiarul amthal fal amthal, bukan memilih seseorang karena keakraban, karena nasab, tetapi karena kemampuan dia di dalam bidangnya. Juga beliau memberikan kepada kita rahasia di pertahankannya Khalid bin Walid oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan digantikannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Di mana rahasianya adalah karena Abu Bakar karakternya lembut sehingga beliau butuh pendamping yang keras, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karakternya keras sehingga butuh pendamping yang lembut, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah yang karakternya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah hikmah di dalam wilayah dan kepemimpinan. Juga menjelaskan sekaligus di sana bahwa yang namanya lembut dibutuhkan dan namanya keras juga dibutuhkan, tergantung penempatannya masing-masing. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa yuqaddam fi wilayatil qada'il a'lama al-awra'a al-akfa, dan didahulukan di dalam wilayatul qada', kehakiman, orang yang berilmu dan orang yang wara', yang sangat hati-hati terhadap keselamatan agamanya, wal akfa, dan yang sepuh, artinya yang pantas. Fa in kana ahaduhuma a'lam wal akhar awra, quddima fima qad yadhharu hukmuhu wa yukhafu fihi al-hawa al-awra. Kalau dua-duanya sama keilmuan, akan tetapi salah satunya lebih wara', lebih hati-hati, maka di dalam masalah yang dikhawatirkan akan terbawa hawa nafsu, yang didahulukan orang yang wara'. Wa fima yaduq hukmuhu wa yukhafu fihi al-istibaa' al-a'la. Adapun dalam perkara-perkara yang samar dan dikhawatirkan kesamaran dalam menghakimi, maka didahulukan yang a'lam. Babil hadis anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah yuhibbul basar nafidha 'inda wurudi syubhat wa yuhibbul akla al-kamila 'inda hululi syahawat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-basar an-nafidh, pandangan yang lihai, yang cerdas ketika munculnya syubhat, dan Allah mencintai orang yang memiliki akal yang sempurna ketika datangnya berbagai macam godaan syubhat. Berarti di sini kata beliau, ada dua. Yang namanya al-qadhi juga tidak semata-mata diangkat karena keilmuan. Tidak semata-mata kita mengangkat seseorang karena keilmuan dia, tetapi juga melihat kemampuan akal. Ada orang kadang-kadang berilmu tapi tidak punya akal. Dia berilmu tapi tidak punya akal. Dari mana kita tahu kalau dia tidak punya akal ketika dia menyelesaikan masalah? Ketika dihadapkan kepada dia satu kasus, dia hanya berdalil tetapi tidak bisa menyelesaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka yang salah adalah fulan. Alim tapi tidak punya akal. Padahal ini adalah masalah qadhiyah yang kadang-kadang yang perlu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Saya tahu dalilnya, memang kelihatannya dari pemaparan mereka masing-masing ini yang benar. Di antara dua orang yang datang kepada saya ini, dari cerita mereka masing-masing saya melihat ini yang benar. Ini yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ini yang salah. Tetapi saya melihat ada kecenderungan kepada orang yang benar ini tadi, memang kecenderungan kepada hawa nafsu, ingin membela hawa nafsunya. Sementara yang ini tadi murni karena ketidakmampuan dia dalam berdalil. Sehingga kita terapkan fa aslihu bainahuma tanpa menguntungkan dan merugikan yang lain. Ini penting. Dan kadang-kadang orang berakal walaupun enggak punya ilmu, dia enggak punya ilmu tapi punya akal sehat. Dan ini yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Ilmu kadang-kadang pas-pasan atau bahkan enggak punya ilmu. Baca Al-Fatihah aja enggak bisa. Seperti yang terjadi juga kepada Abu Jahal. Punya ilmu enggak? Tapi dia punya akal. Punya ilmu enggak? Tapi dia punya akal, sehingga dijadikan sebagai tokoh masyarakat. Dijadikan barakallahu fikum sebagai sesepuh, sebagai tempat pengaduan dan tempat kehakiman mereka. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu al-basar an-nafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang memiliki pandangan yang tajam ketika datangnya syubhat, dan memiliki atau menyukai orang yang memiliki akal yang sempurna ketika datangnya syahwat. Ketika datang syubhat, dengan pandangan dia yang kuat dia bisa menilai ini sepertinya syubhat. Ketika datangnya syahwat, dengan akalnya dia bisa menilai ini akan merusak akal dan agama saya. Ini nasihat dari beliau rahimahullahu taala. Mana di antara orang yang berilmu dengan orang yang wara' didahulukan dalam mahkamah? Tergantung masalahnya, tergantung qadhiyahnya. Qala wa yuqaddamani 'ala al-akfa in kana al-qadhi mu'ayyadan ta'yidan tamman min jihati wali al-harb aw al-'amma. Dan didahulukan kedua-duanya di atas al-akfa, orang yang sekedar memiliki kemampuan, kalau memang qadhi benar-benar didukung secara sempurna oleh wali pemerintah dan juga oleh masyarakat. Banyak atau sebagian ulama mengkritik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengangkat barakallahu fikum Abu Musa Al-Asy'ari sebagai hakim. Mereka berhakim antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Amr bin Al-As sebagai hakim. Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Musa Al-Ash'ari sebagai hakim. Dan mereka pun ridha apa yang diputuskan oleh kedua orang ini, itu yang kita ambil. Dan ternyata hakimnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalah cerdas dengan hakimnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Hakimnya Ali bin Abi Thalib kalah cerdas dengan hakimnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lihat, padahal tidak ada yang meragukan, siapa di antara kita yang meragukan keilmuan mereka berdua. Tapi yang namanya hakim bukan hanya sekedar ilmu yang dia ada, akal. Kata Amr bin Al-As, dia tidak ingin mendahului seseorang yang merasa dia lebih afdal daripada dia. Mempersilakan Ali bin Abu Musa dan dia pun naik. Abu Musa naik dan mengatakan, hakim saya adalah, atau hukuman saya, hukum saya adalah, kita daripada terus terjadi pertumpahan darah, maka kita lepaskan kedua amir dan kemudian kita memilih salah satu di antara kita yang kita sepakati, yang disepakati oleh para ulama dan disetujui oleh semua. Ternyata Amr bin Al-As naik mengatakan, lihat apa yang dikatakan oleh Abu Musa, kita melengsarkan dua-duanya, artinya kita hidup tanpa pemimpin dan kita akan rusak dan pecah. Daripada kita hidup tanpa pemimpin, maka saya memilih melengsarkan Ali bin Abi Thalib dan menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin. Selesai akhirnya makan. Dan akhirnya terjebak. Kehakiman atau hakim hukum yang seperti ini bukan keilmuan yang diandalkan, melainkan kecerdasan. Keilmuan dan kecerdasan. Wa yuqaddamu al-akfa in kana al-qada'u yahtaju ila quwwatin wa i'anatin lil-qadhi akthara min hajatihi ila mazid al-'ilmi wal-wa'i. Dan didahulukan orang yang memiliki kekuasaan atau yang kuat, kalau memang dibutuhkan kekuatan dan kalau memang qadhi ada yang membantunya, atau kalau memang dibutuhkan kekuatan lebih daripada kekuatan ilmu dan wara. Fa innal qadhi al-mutlaqa yahtaju an yakuna 'aliman 'adilan qadiran. Karena yang namanya qadhi secara mutlak mesti dia memiliki ilmu, memiliki keadilan dan memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Balwa kadzalika kullu wali lil muslimin. Bahkan demikian pula setiap wali kaum muslimin. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu percaya kepada sahabat beliau sampai dijadikan sebagai sahibus sir, sebagai pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat siapa? Hudzaifah. Sampai diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kepercayaan beliau. Tetapi ketika ada qadhiyah, ada masalah, kata Rasulullah, inni araka dha'ifan fala tawallayanna 'ala ithnain. Sesungguhnya aku melihat engkau orang yang sangat lemah, maka jangan sampai engkau menjadi wali atau menjadi hakim walaupun antara dua orang saja. Padahal sahabat dan kuat amanah, tetapi ketika Rasulullah melihat ada yang lebih mampu, kurang dalam kemampuan dalam menghakimi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menempatkannya dalam hal-hal yang rahasia. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memilih-milih orang. Artinya sekali lagi barakallahu fikum, ilmu kadang-kadang seseorang memiliki ilmu yang kuat tetapi akal kurang di dalam menghakimi, sehingga dia sembrawut. Kalau dia taklim, kita dengarkan ilmunya, masya Allah, dia membaca kitabnya benar, dia begini dan masya Allah, salut orang. Tapi ketika dihadapkan dengan suatu masalah, dibenturkan dengan suatu masalah, kelihatan ngawurnya, kelihatan sembrononya. Saya enggak menduga kalau orang berilmu seperti ini kelakuannya. Yang namanya mahkamah atau qadhi perlu kecerdasan sekali lagi barakallahu fikum, bukan hanya sekedar ilmu. Daud dan Sulaiman, dua orang bermasalah, dua orang wanita menggembala ternak mereka dengan membawa anak mereka masing-masing. Datang serigala memangsa dan memakan anak dari salah satu mereka. Mereka pun bertikai dan bertengkar. Yang satu mengatakan, wanita yang lebih besar badannya mengatakan yang dimakan serigala anak. Yang wanita yang lebih kecil mengatakan yang dimakan justru anak. Mereka akhirnya tarik-tarikan, yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini. Mereka pun berhakim pada Nabi Daud. Padahal Nabi Daud tentunya di atas derajatnya, di atas Sulaiman. Maka Nabi Daud menghakimi bahwa anak ini adalah milik wanita yang besar. Milik wanita yang besar. Kenapa? Melihat dari tanda dan korina bahwa antara dua wanita ini ada yang besar badannya, ada yang kecil badannya. Secara keumuman yang punya anak ya wanita yang besar ini. Tetapi padahal belum tentu juga. Maka dia pun memutuskan bahwa ini adalah milik wanita yang besar. Mereka pun keluar dan ternyata wanita yang kecil enggak menerima. Mereka memutuskan untuk berhakim pada Sulaiman. Kata Sulaiman, itu nisikin. Bawa anak itu dan bawa pisau pada saya. Dibawa. Anak si bayi ini diletakkan di depan Nabi Sulaiman. Pisau disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Mereka pun bertanya, apa yang hendak engkau lakukan dengan pisau ini? Engkau meminta pisau dan anak di depan ini mau diapain? Kata Sulaiman, daripada kalian bertengkar, bayi ini saya akan belah jadi dua. Nanti kalian pulang bawa bayi masing-masing. Yang ini bawa separuh, yang ini bawa separuh. Kan adil. Kata si wanita yang besar, silakan lakukan wahai baginda. Saya ridha dengan hukum. Sementara wanita yang kecil mengatakan, la taf'al rahimatullah huwa ibnuha. Jangan engkau lakukan. Semoga Allah merahmati. Sudah saya ridha diambil oleh dia sebagai anaknya. Maka kata Nabi Sulaiman, anak ini adalah miliknya wanita yang kecil ini. Kenapa? Dari rahmatnya sang ibu. Dari mana Nabi Sulaiman memutuskan seperti ini? Dari kasih sayang dan rahmatnya sang ibu. Si wanita yang besar ini merasa dendam, tahu bahwa yang dimakan serigala ini anaknya. Sehingga dia pun dendam dan dia merasa jengkel pada temannya ini, pinginnya sudah mending sama-sama gak punya anak. Sehingga ketika Nabi Sulaiman mengatakan seperti itu, dia pun bergembira dan senang. Lakukan, saya ridho. Sementara si wanita ini, bagaimana perasaannya ketika seorang ibu melihat anaknya dibantai, dibunuh di hadapannya. Dia akan memilih, mending anak saya hidup, tetapi dibawa siapa saja terserah, Yang penting jangan sampai saya menyaksikan anak saya dibunuh di hadapan saya. Dia mengatakan, la taf'al rahmatullah, jangan kau lakukan itu. Huwa ibnuha, biarkan dia yang bawa. Maka Nabi Sulaiman pun memutuskan, huwa lis-sughra, bahwa ini adalah anaknya wanita yang kecil. Cerdas. Ukurannya barakallahu fikum, kalau sudah masalah kehakiman, masalah mahkamah, masalah menghukumi, menghakimi, bukan masalah lihat ilmunya, orang ini lebih berilmu, orang ini lebih sepuh, lebih tua, enggak. Masalahnya ketenangan jiwa dia dalam menghakimi. Masalahnya akal dia dan keadilan dia dalam menghakimi. Itu yang penting. Maka Allah mengatakan, fafahamna Sulaiman. وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Kata Allah, maka kami pun memberikan pemahaman kepada Sulaiman yang lebih daripada Nabi Daud, sang ayah. Tetapi yang sangat mengagumkan dan menakjubkan di sini kata Allah, وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Namun kalian harus tahu bahwa masing-masing mereka memiliki ilmu dan hikmah. Kata para mufassirin, fa'adnallahu ala Sulaiman walam yu'ayyir Dawud. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Sulaiman atas kebijakan yang ditempuhnya di sini, namun sama sekali tidak mencela Nabi Dawud. Sama sekali tidak mencela Nabi Dawud. Bahkan Allah memuji dengan kalimat, wa kullan atayna hukman wa ilma. Dan masing-masing mereka, kami berikan kepada mereka hikmah dan keilmuan. Ini dalam qadhi, dalam mahkamah. Qala rahimahullahu ta'ala, bal wa kadhalika kullu walin lil muslimin. Demikian pula wali, setiap wali kaum muslimin membutuhkan keilmuan, keadilan dan kemampuan. Fa ayyu sifatin min hadhihi sifati naqasa. Kadang-kadang sebagian orang menghakimi tergantung siapa yang memberi laporan duluan kepadanya. Yang kedua, kadang-kadang tergantung banyak dan sedikitnya orang yang melapor. Ketika yang melapor ini banyak, dia pun terbawa dengan yang banyak. Ketika yang datang klarifikasi misalnya sendirian atau cuma berdua, di mata dia sudah turun, sudah terbawa duluan. Dan ini sering terjadi. Dan kapan fa'ayyu sifatin min hadhihi sifati naqasat dhahara al-khalal bisababihi. Kapan salah satu dari tiga sifat ini kurang pada seorang yang akan menghakimi, maka akan jelas kekurangan dan celah dengan sebab ini. Wal kafa'atu imma bi qahrin wa rahbatin wa imma bi ihsanin wa raghbatin wa fil haqiqati fala budda min huma. Dan namanya al kafa'ah bisa jadi dengan qahr, kekuasaan, dan di bawah dia bisa jadi dengan kebaikan dia dan ibadahnya dia atau semangat dia, dan pada hakikatnya mesti terdapat pada seorang qadhi dua ini. Wasila ba'dul ulama, dan sebagian ulama pernah ditanya, idza lam yujad man yuwalli al-qadha illa 'alimun fasiq aw jahilun dayyin fa ayyuhuma yuqaddam. Pernah sebagian ulama ditanya, kalau tidak dapat atau kalau kita tidak mendapati seseorang sebagai qadhi kecuali seorang alim tapi fasik, ilmu luar biasa tapi terkenal pendusta, terkenal khamr, terkenal khianat, gak amanah, alim fasik, atau jahil dayyin, atau seorang yang jahil tapi dayyin, yang jahil tapi orangnya beragama, jahil tapi agamis orangnya, ada dua. Fa ayyuhuma yuqaddam, mana yang terlebih dahulu kita dahulukan? Faqala, maka beliau mengatakan, in kanatil hajatu ila ad-din akthar li ghalabatil fasad qaddimat ad-din. Kalau memang kebutuhan kita kepada agama lebih karena merajalelanya kerusakan, maka didahulukan orang yang beragama sekalipun dia adalah jahil. Wa in kanatil hajatu ila al-'ilmi akthar lil khafa'il hukumat qaddima al-'alim. Kalau memang kebutuhan kita kepada ilmu lebih karena banyaknya masalah yang tersamarkan di masyarakat, maka didahulukan orang yang berilmu. Ini yang atau dari sini. Makanya saya dari dulu kadang-kadang ada orang yang barusan taklim, ya kita terus terang aja, kadang-kadang ada orang yang barusan taklim yang punya usaha, kadang sebagai pengusaha dia, begitu dia taklim, dia kenal dengan kebanyakan ikhwan-ikhwan kita yang aktif taklim, yang bergamis, yang rajin taklim lah intinya. Sehingga dia pun kadang-kadang, dan itu banyak, Ustaz, saya ini seorang pengusaha dan anak buah saya ini rata-rata mereka orang awam, bahkan banyak di antara mereka yang enggak sholat. Saya ingin bagaimana kalau saya adakan reformasi dalam perusahaan-perusahaan saya ini. Saya ingin rubah dengan ikhwan-ikhwan kita biar mereka juga ekonominya tertunjang, terdorong, ini dan sebagainya. Karena saya senang melihat gimana usahamu selama ini jalan dengan mereka. Jalan pak, udah jalankan aja, nggak usah tergesa-gesa dulu. Tapi begini Ustaz, banyak, nggak, udah jalankan aja. Yang butuh dibutuhkan di dalam perusahaan apa? Yang dibutuhkan di dalam perusahaan bagaimana perusahaan ini jalan lancar, omsetnya lancar, atau bagaimana dalam perusahaan ini supaya karyawan itu jadi ustaz semuanya, jadi alim semua. Apa yang dibutuhkan? Omsetnya lancar kan, jalan kan, bertambah kan? Itu yang dibutuhkan. Ya sudah. Kecuali kalau misalnya pesantren. Kalau pesantren apa yang dibutuhkan? Omsetnya biar jalan atau biar punya kader, biar punya apa namanya, generasi penerus yang dapat menjadi, yang bisa menjadi dai, yang bisa ini. Naam, kita butuhkan orang yang berilmu. Ada juga yang kadang-kadang nekat. Dia akhirnya milih, ya sudah pokoknya saya mau jadi rubah perusahaan ini. Bismillah, dia jalan. Ternyata setelah perusahaannya yang gini, aduh, ternyata buah simalakama ya katanya. Perusahaan saya ternyata karyawannya ini kok serba salah ya Ustaz ya. Gimana ya? Ya begitulah ikhwan. Datang yang semestinya sudah ditulis jam 8 sudah harus masuk kantor, masuk jam 9. Datang-datang afwan, habis ngantar anak ke sekolah. Afwan ah, tadi istri saya sakit perutnya, akhirnya tak antar dulu ke rumah sakit, ini baru datang. Nanti besok datang jam segitu juga. Kenapa kamu baru datang jam segitu? Afwan istri, anak saya tadi rewel sekali, saya baru aja. Kamu kalau kayak gitu jangan kerja di sini. Ikhwan masa kayak gitu? Kalau ditegur, kalau dikerasin, apa ngomongnya? Masa ngaji kok kayak gitu akhlaknya? Masa gak ada toleran sama sekali pada ikhwannya? Padahal yang namanya perusahaan, pengusaha kan yang namanya detik bagi dia duit. terlambat satu detik aja bagi dia rugi. Tetapi memang begitu kenyataan. Akhirnya apa? Enakan kayak dulu ya, pada disiplin. Pokoknya dulu disiplin, jam 8 sebelum jam 8 udah standby. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Sehingga kadang-kadang dari sini akhirnya menyebabkan orang kecewa. Yang tadinya menaruh harapan karena semangat melihatnya, jadi kecewa akhirnya, kok ternyata kayak gini. Apa yang dibutuhkan dalam perusahaan? Yang dibutuhkan dalam perusahaan adalah amanah. Bagaimana anak buah kita ini amanah? Bagaimana bisa menjalankan, bisa memanage perusahaan dengan baik? Itu yang kita butuhkan. Itu yang sangat kita butuhkan. Urusan kalau dia sholat, kalau dia beragama dengan baik atau benar, insya Allah kita pelan-pelan mendidiknya. Mudah-mudahan bisa kita berhasil mengarahkan dia. Cuman terkadang ada orang yang terlalu semangat. Semangat berlebihan. Mulai dari manajernya dirubah semuanya, pokoknya mau perusahaan-perusahaan salafi. Ikhwan salafi. Ternyata yang ini manajernya mulai mengkritik bosnya, bos saya itu ternyata akidahnya suri. Yang ini lagi anak buahnya mulai, ternyata bos kita ini ngajinya mutalawin. Ternyata, aduh, kalau tadi pembicaraannya bos, lapor bos, rugi sekian, untung sekian. Enak, pembicaraan dengan anak buah pokoknya rugi berapa, untung berapa. Setelah menjadikan perusahaan salafi, bukan hanya untung berapa, rugi berapa. Ternyata bos kita ini ngajinya sama ustaz ini. Ah, meragukan manhajnya. Hizbi ternyata bos kita ini. Mulai akhirnya bosnya pusing kepalanya. Gimana ini perusahaan saya ini? Ini warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita ingatkan. Dan bukan kita mengada-ada. Tapi memang dari hal-hal yang seperti ini. Kita mengambil pelajaran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahwa tidak semua orang yang kita pandang kelihatannya bisa dan ini, kemudian kita langsung dengan gegabah, dengan sepat itu kita tertipu dengan dia. Jangan. Lihat terlebih dahulu. Kadang-kadang orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, tapi tidak pantas disuruh megang suatu perusahaan misalnya. Na'am barakallahu fikum. Ada orang yang ahli agama luar biasa, ahli ibadah, orang berilmu, rajin, penyabar orangnya, disuruh megang perusahaan, bangkrut. Hari ini laporan, biasanya omsetnya 5 juta, hari ini cuma 3 juta. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Enggak berusaha untuk memajukan, pokoknya udah sabarlah, Allah akan menggantikan. Nanti besok lagi ternyata kurang lagi dari 2 juta. Alhamdulillah. Cuma kurang, belum bangkrut. Besok kurang dari 1 juta, alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum. Bangkrut usahanya sama sekali, alhamdulillah masih bisa bernapas. Lain barakallahu fikum. Jadi namanya orang masing-masing pada bidangnya. Tempatkan orang masing-masing pada bidangnya barakallahu fikum. Dan jangan gampang tertipu dengan apa namanya penampilan seorang. Saya kan percaya, dia kan ustaz, dia kan ahli ibadah, dia kan penyabar. Saya pikir ya perusahaan saya bisa jalan. Bagaimana perusahaan bisa jalan? Dia biasa baca kitab, biasa megang apa namanya kitab, biasa memikirkan dakwah, biasa memikirkan ini. Bagaimana kamu suruh megang perusahaan? Sama dengan pengusaha suruh baca kitab. Tolong gantikan di sini. Begitu dia berduduk, gantikan bicaranya bisnis dia. Ini barakallahu fikum termasuk di dalam siasa syar'iyah. Masuk di dalam siasa syar'iyah bahwa mengangkat seseorang al-amthal fal-amthal. Kadang-kadang kita terlalu gegabah. Pandangannya hanya satu, apa itu agama. Ini kesalahan kita kan. Pandangannya hanya satu, apa itu agama. Saya husnudzon dengan agama dia. Dia pakai jubah, dia pakai gamis, dia bahkan rajin ta'lim, rajin sholat, rajin ibadah, berjenggot begini. Maka saya serahi perusahaan saya. Kadang-kadang kesalahan kita sih. Pandangan kita satu agama. Padahal yang kita sedang merintis ini bisnis bukan pesantren. Kalau pesantren atau pembangunan masjid kita serahin naham gitu. Tapi ini bisnis dunia. Berarti yang kita pandang apanya? Yang kita pandang adalah kemampuan memanagenya dalam perusahaan. Kemampuan bagaimana dia menjalankan roda ekonominya. Seperti itu barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.